Konsultasi Syariah. Hukum sholat setelah tawaf di hotel. Pertanyaan. Setelah tawaf, kita akan melaksanakan sholat di belakang makom Ibrahim. Menurut teman saya, kita bisa mengerjakan di antara Ka'bah dan makom Ibrahim. Tapi karena tempat terbatas, jadi pengerjaannya persis di belakang makom Ibrahim. Benarkah demikian? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ulama sepakat bahwa sholat sunnah setelah tawaf dianjurkan untuk dikerjakan di belakang makom Ibrahim. Dan ini berlaku jika memungkinkan, tanpa mengganggu orang lain atau aman dari gangguan orang lain. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tiba di masjid, beliau langsung tawaf di Ka'bah 7 kali, lalu sholat 2 rakaat di belakang makom. Kemudian beliau shallallahu alaihi wasallam keluar masjid menuju Shafa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai batasan tempat pelaksanaan sholat setelah tawaf. Pertama, sholat setelah tawaf bisa dikerjakan dimanapun dan tidak disyaratkan harus dikerjakan di tempat tertentu. Bahkan boleh dikerjakan di luar tanah haram. Atau bahkan bisa ditunda dan dikerjakan ketika kembali ke daerahnya. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Hanya saja, Imam Asy-Syafi'i menganjurkan siapa yang mengakhirkan sholat ini hingga kembali ke rumah agar dia membayar dam. Ibnu Abidin, salah seorang ulama Hanafiyah, menjelaskan tentang tempat sholat setelah tawaf. Dalam kitab Al-Lubab, tidak harus dilakukan di waktu tertentu atau tempat tertentu, tidak ada denda jika tidak dilaksanakan. Jika ditinggalkan, tidak harus membayar dam. Jika dikerjakan di luar tanah haram, bahkan meskipun setelah kembali ke daerahnya, hukumnya boleh meskipun makruh. Hasyiah Ibnu Abidin. An-Nawawi mengatakan, Asy-Syafi'i mengatakan, jika tidak sempat mengerjakan sholat sunnah setelah tawaf, sampai dia kembali ke daerahnya, maka dia boleh mengerjakannya dan membayar dam. Beliau mengatakan, membayar dam di sini hukumnya anjuran dan tidak wajib. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Kedua, boleh dikerjakan dimanapun dengan syarat belum batal wudunya sejak selesai tawaf. Jika dia telah pulang ke daerahnya, boleh dia kerjakan sholat sunnah tawaf, namun dianjurkan mengirim sejumlah uang untuk digunakan bayar dam atau hadyu. Ini merupakan pendapat Imam Malik. Keterangan Imam Malik, jika orang tawaf di Ka'bah, tidak masalah mengakhirkan sholat sunnah setelahnya meskipun keluar dari tanah haram. Dia bisa sholat di luar tanah haram dan itu sah, selama wudunya belum batal. Al-Mudawwanah. Ketiga, harus dikerjakan di dalam tanah haram, meskipun di luar masjid. Jika dikerjakan di luar tanah haram, maka sholatnya tidak sah. Ini merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Dan menurut riwayat lain, Sufyan Ats-Tsauri mempersyaratkan bahwa sholat sunnah ini harus dikerjakan di belakang makam Ibrahim. An-Nawawi mengatakan, para ulama madhab kami menukil keterangan dari Sufyan Ats-Tsauri bahwa sholat ini tidak sah kecuali jika dikerjakan di belakang makam Ibrahim. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. InsyaAllah, pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat mayoritas ulama bahwa sholat ini boleh dikerjakan walau di luar tanah haram dan tidak disyaratkan harus tidak batal dari wudu ketika tawaf. Karena sholat ini tidak harus dilakukan bersambung dengan tawaf. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di Mekkah dan hendak keluar, Ummu Salamah belum melakukan tawaf dan juga hendak keluar Mekah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ketika iqamah salat subuh dikumandangkan, lakukanlah tawaf di atas ontamu ketika orang sedang melakukan salat. Ummu Salamah pun melakukan saran ini dan beliau tidak sempat salat sunnah setelah tawaf hingga beliau keluar dari tanah haram. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Hadis ini dalil paling tegas bahwa sholat sunnah setelah tawaf tidak disyaratkan harus dikerjakan di luar tanah haram atau di dalam masjid atau di belakang makam Ibrahim. Dalil kedua, praktek Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Bukhari mengatakan, Umar melakukan tawaf setelah subuh. Lalu beliau naik kendaraan dan melakukan sholat sunnah setelah tawaf di Dhitwa, yaitu satu tempat di Mekah ke arah Tan'im. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq. Karena itu, bagi jamaah yang tidak memungkinkan sholat sunnah setelah tawaf di belakang makom, dia bisa sholat di tempat manapun di Masjidil Haram. Jika tidak memungkinkan, bisa sholat di luar Masjidil Haram atau di hotel. Demikian, Allahu a'lam.